عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فوقفاي بيبو رحمك الله. الحمد لله kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita. Dan sekarang bab 256 babu ma yubahu minal riba, bab riba yang dibolehkan. Jadi riba adalah zikru ka akhoka bima yakro, kamu menceritakan tentang saudaramu apa yang ia benci pada orang lain. Si A bercerita kepada si B tentang jeleknya si C. Si A, si Fulan, si A, jadi A, B, C. Si A bercerita kepada si B tentang jeleknya si C. Nah, itu riba. Riba, lah riba itu dosa besar. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sudah kita baca, riba itu seperti saudaranya meninggal dimutilasi lalu dimakan. Nah, itu maknanya riba itu, siapa yang suka kayak gitu? Itu kalau ada orang kayak gitu, siapa yang suka? Tidak akan ada orang yang suka. Nah, itu riba. Nah, bahkan sudah kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata satu kalimat yang mengandung mana riba di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lau kulti kalimatan lau muzijat bima'il bahri lama zajadhu. Sungguh kamu telah berkata satu kalimat, itu maksudnya adalah riba. Kalimat ini adalah riba, kalau dicampur dengan air laut akan jadi busuk air laut itu, akan tercampur atau akan berubah air laut itu. Berubah apa? Nah, yang paling makna yang paling mendalam adalah berubah jadi busuk. Kenapa? Karena semua yang busuk itu kalau di air laut itu menjadi hilang. Ya, jadi air laut akan menghilangkan kebusukan. Jadi misalnya kotoran yang busuk, buah-buahan yang busuk, sampah, semua kalau dibuang ke air laut maka yang busuk itu akan jadi hilang. Nah, tapi kalau riba akan bisa merubah gitu, air laut itu jadi busuk. Laumu zijat bima il bahri lama zijat, kalau seandainya campur dengan air laut pasti akan berubah warnanya. Berubah warna itu bukan aib. Ya, berubah warna itu bukan aib. Wah, sekarang apa yang bisa merubah warna air laut? Ya, seandainya ada itu sungguh sangat luar biasa. Tapi berubah warna itu bukan aib. Ya, saking kuatnya gitu. Tapi kalau busuk tadi itu juga gitu. Gitu. Bahwa yang busuk itu harusnya hilang dengan air laut, malah ini air laut yang jadi busuk. Nah, dan busuk itu adalah aib. Ya. Nah, itu riba. Meskipun begitu ada riba yang boleh. Ya, apa riba yang boleh? ilam annal ghibata tubahu li ghardin sahihin syar'in. Ketahuilah sesungguhnya riba itu dibolehkan untuk tujuan yang benar yang syar'i. La yumkinul wusulu ilaihi biha. Tidak mungkin bisa sampai kepadanya tanpa riba, tanpa menyebutkan kejelekan orang. Jadi tujuan syariat ini tidak akan bisa dicapai kecuali dengan riba tadi itu. Nah, berarti riba ini tujuannya untuk syariat yang benar, yang sahih. Nah, itu dibolehkan wa huwa sittatu asbab. Dan riba yang dibolehkan itu 6. Gitu. 6 hal. Riba untuk mencapai tujuan syar'i yang sehingga akhirnya dibolehkan itu 6 hal. Yang pertama at-tazlum. Yang pertama yaitu mengadukan kezaliman. Nah, lah bagaimana maksudnya? Fa yajuzu lil mazlumi an yatazallama ila sultani wal qadi wa ghairihi ma mimman lahu wilayah. Boleh bagi orang yang dizalimi mengadukan kezalimannya kepada pimpinan atau kepada hakim atau yang semisal keduanya yang memiliki wilayah. Au qudrah ala insafihi min zalimihi, atau punya kemampuan untuk bisa adil dalam urusan kezaliman yang ia terima. Nah, kalau dia dizalimi sekian, maka orang yang zalim itu harus memberikan hak kepada orang yang dizalimi yang menjadi hak orang yang dizalimi. Gitu. Nah, fayaqulu, lalu dia berkata misalnya kepada sultan, kepada pimpinan atau kepada hakim atau kepada orang yang punya kemampuan, zalamani fulanun bikara, fulan itu menzalimi saya dengan seperti ini. Nah, maka dengan begitu pimpinan tadi itu akan mengambil hak dia yang dizalimi oleh si fulan. Nah, itu boleh. Nah, seandainya ini tidak boleh, maka tidak ada pengaduan kepada hakim. Lah, pengaduannya berupa apa? Menyebutkan kezaliman dan kejelekan orang yang zalim, dan menyebutkan kejelekan orang yang zalim kepada orang lain kan riba. Nah, riba dalam hal ini dibolehkan. Afani, yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Yang kedua adalah menceritakan jeleknya pihak ketiga kepada pihak kedua. Pihak pertama yang bercerita menceritakan kejelekannya pihak ketiga yang sedang dibicarakan kepada pihak kedua, pihak kedua yang diajak bicara. Jadi yang seperti itu, membicarakan seperti itu, tujuannya adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Tujuannya adalah minta bantuan, minta tolong kepada pihak kedua supaya merubah kemungkaran pihak ketiga. Tujuannya supaya merubah kemungkaran pihak ketiga yang diriba. Waraddil asi ila shawab, dan untuk mengembalikan orang yang ketiga, orang yang jelek, supaya kembali ke jalan yang benar. Fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar. Maka misalnya ia berkata kepada orang yang punya kemampuan untuk bisa menghilangkan kemungkaran atau mencegah kemungkaran atau meluruskan pihak yang ketiga yang salah supaya bisa benar. Fulanun ya'malu kana, fasyurhu anhu, fulan itu berbuat jelek kayak begini. Nah, menceritakan jeleknya fulan kan riba. Nah, tapi tujuannya adalah fasyurhu anhu, cegahlah dia supaya tidak berbuat jelek kayak gitu. Nah, itu tujuan ceritanya. Dia menceritakan jeleknya fulan tujuannya supaya orang yang diceritai itu bisa menghentikan kejelekannya. Wa yakunu maqsudu tawassul ila izalatil munkar. Tujuannya adalah supaya kemungkaran itu hilang. Fa illam yaqsid dzalika kana haraman. Apabila tidak ada tujuan kayak gitu, maka dia menceritakan jeleknya orang sendiri haram. Nah, perlu diperhatikan di sini, zaman sekarang itu zaman kemungkaran merajalela di mana-mana, sampai kelihatan orang yang baik itu ternyata biasa, kelihatannya baik tapi ternyata biasa membicarakan kejelekan orang. Khususnya dalam hal ini adalah itu rakyat membicarakan pemimpinnya meskipun pemimpin itu bukan pemimpin tertinggi. Masyarakat menjelekkan kejelekannya kepala desa atau ketua RW atau camat atau itu biasa. Oh, camat itu nah, yang diceritakan itu adalah kejelekan. Nah, kalau kejelekan itu kepada yang punya kekuatan untuk bisa menghentikan, ya, tapi kalau cerita itu bukan kepada yang punya kekuatan untuk menghentikan, maka isu sudah langsung. Nah, tujuan saya cerita kepada dia kan supaya kemungkarannya berhenti. Kemungkarannya siapa? Bupati. Kamu cerita pada siapa? Pada petani. Nah, kepada petani atau pedagang di pasar. Bupati kita sekarang itu kayak begini, begini, begitu. Kamu cerita gitu tujuannya apa? Supaya kemungkarannya berhenti, gak bisa diterima. Kamu bercerita begitu, itu langsung dihukumi ghibah yang haram oleh Allah SWT. Kenapa? Karena mustahil pedagang di pasar atau petani itu akan menghentikan kejelekannya pejabat tinggi. Nah, ya kalau gitu pejabat tinggi itu kalau berbuat jelek lah gak boleh diceritakan. Semua yang berbuat jelek tidak boleh diceritakan apabila menceritakan itu semata-mata menyebarkan jeleknya orang, memberitakan jeleknya orang kepada yang lain. Gak ada tujuan yang dibenarkan. Dengan begitu tidak boleh membahas kejelekan pemimpin kecuali ada tujuan yang dibenarkan di dalam Islam. Nah, apa alif yang ketiga? Alistifta, tujuannya adalah minta fatwa. Minta fatwa supaya diberi fatwa. Fayaqulu lil mufti, maka berkata kepada pemberi fatwa. Zalamani abi au akhi au zauji au fulanun bikada fahal lahu dhalik. Orang tua saya mendzalimi saya, atau saudara saya, atau kalau perempuan suami saya, atau fulan itu mendzalimi saya, apa boleh mereka berbuat kepada saya kayak begitu? Wa ma tariqi fil khalasi minhu, dan bagaimana jalan keluar saya supaya saya tidak menanggung kezaliman mereka? Wa tahsili haqqi, dan bagaimana supaya hak saya bisa kembali ke saya? Wa daf'i dzulmi, dan bagaimana supaya kezaliman itu bisa tertolak? Nah, jadi ini butuh jalan keluar, ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, dan yang seperti ini kepada ahli, yang di sini kepada mufti, kepada yang memberi fatwa di zaman Nabi, kepada Nabi. Nah, itu jadi ada masalah yang para sahabat tidak tahu jalan keluarnya, menyampaikan kepada Nabi dan Nabi memberikan jawaban solusinya. Nah, itu fatwa. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Fa hadza jaizun lil hajah, ini dibolehkan karena ada kebutuhan dalam hal ini, ya, bagaimana supaya orang itu tahu jalan keluar yang benar dari masalah. Nah, walakin al-ahwat wal afdhal, meskipun itu boleh, yang lebih utama dan yang lebih hati-hati, ayyakula, hendaknya berkata tanpa menyebutkan fulan yang zalim, tanpa menyebutkan nama nama atau tanpa menentukan fulan yang zalim itu, tapi umum gitu saja. Misalnya, ma taqulu fi rajulin aw syakhsin aw zawjin kana min amrihi kada. Bagaimana jalan keluar apabila orang tua atau saudara atau suami atau orang lain zalim kepada, kalau orang tua kepada anaknya, kalau suami kepada istrinya, berbuat zalim begini begini begini, bagaimana jalan keluarnya? Nah, jadi tanpa menyebutkan orang yang zalim secara khusus, fa innahu yahsulu bil ghurbi min ghairi da'in, maka tujuan yang ia inginkan bisa tercapai tanpa menyebutkan nama orang secara khusus. Wa ma dzalika fa ta'yinu jaizun, meskipun yang lebih baik seperti itu dan tujuannya bisa sampai tanpa menentukan atau menyebut secara khusus orang yang zalim. Nah, meskipun begitu, menetapkan secara khusus atau menentukan secara khusus, menyebut secara khusus orang yang zalim tadi itu jaizun, boleh. Kama sanadzkuruhu fi hadits Hindin insyaallah, sebagaimana nanti akan ada hadisnya, dan semua ini ada hadisnya, yaitu dalam hal ini hadisnya Hindun yang menghadap kepada Rasulullah SAW menceritakan kejelekan suaminya. Nah, lalu Rasulullah SAW memberikan jalan keluar. Dan Hindun tidak terlalu menceritakan kejelekan suaminya, tidak semata-mata menceritakan kejelekan suaminya, tapi butuh jalan keluar. Saya harus bagaimana? Nah, jadi itu. Nah, Ar-Rabi yang keempat, tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum wa dzalika min wujub. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan ilmu dan dakwah, sangat penting ya, yaitu menceritakan jeleknya orang untuk mengingatkan orang-orang Islam dari kejelekan orang yang jelek, dan tujuannya menasihati umumnya orang Islam. Nah, ini penting ya. Jadi menceritakan jeleknya fulan kepada umat supaya umat ini waspada, tidak terpengaruh dengan jeleknya fulan tersebut. Ini tujuannya semata-mata menasihati umat supaya tidak katut dengan jeleknya fulan. Dan ini macam-macam bentuknya. Minha diantaranya, jarhul majruhina minar ruwati wasyuhud, menunjukkan jeleknya rawi hadis yang berkaitan dengan bab ini. Menyebutkan jeleknya rawi hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesahihan dan kedhaifan hadis, atau menjelaskan kejelekan saksi, saksi di dalam hakim yang berkaitan dengan sah dan batalnya persaksian. Rawi, misal hadis lewat fulan, lah fulan itu kadzab. Nah, maka diceritakan bahwa fulan itu kadzab, maka kadzab itu pendusta, maka hadis yang lewat dia tidak sahih. Nah, menceritakan bahwa fulan itu pendusta itu adalah riba, tapi riba dalam hal ini dibolehkan di dalam Islam. Contoh satu lagi, fulan itu fasik, maka hadis yang lewat dia adalah dhaif. Nah, itu. Kenapa? Karena syarat hadis harus melewati perawi, mulai dari perawi sampai kepada Rasulullah harus lewat orang-orang yang agamanya baik. Nah, menceritakan jeleknya rawi yang berkaitan dengan periwayatan hadis itu riba yang boleh. Saksi, misal ada kasus dihadapkan ke hakim, lalu yang menuduh menghadirkan dua saksi. Nah, yang menuduh mengelak, Pak Hakim, saksinya tidak bisa diterima. Loh, kenapa tidak bisa diterima? Karena dia itu, misalnya saksi itu pemabuk. Pemabuk itu orang yang suka minum-minuman keras dia. Nah, itu adalah orang yang fasik. Persaksiannya orang yang fasik tidak boleh diterima. Dia itu kadzab. Ya. Atau dia itu kerjaannya adalah di tempat yang haram. Nah, orang yang kayak gitu itu orang yang fasik. Orang fasik tidak boleh jadi saksi. Nah, menceritakan jeleknya orang dalam kaitannya dengan ini itu boleh untuk membatalkan saksi. Wadzalika jaizun bi ijma'il muslimin bal wajib lil haja. Yang seperti itu boleh, bahkan bisa jadi wajib. Nah, misal menceritakan jeleknya rawi, ya, itu wajib. Kenapa? Karena kalau hadis itu dhaif tidak jadi dalil di dalam Islam. Nah, kalau yang tahu tidak menceritakan, maka nanti hadis yang dhaif ini akhirnya jadi pegangan di dalam Islam, padahal itu tidak boleh dijadikan pegangan. Nah, kenapa hadis dhaif ini kok dijadikan pegangan? Karena yang tahu bahwa hadis ini dhaif mendiamkan. Nah, malah yang mendiamkan kejelekan tadi yang salah. Nah, menceritakan juga dalam hadis. Paminha, contoh yang lain. Al-musyawaratu fi musoharati insan. Musyawarah atau minta pendapat orang lain tentang orang lain yang mau melamar atau yang berkaitan dengan pernikahan. Misal, Zaidun melamar seorang wanita. Nah, keluarga si wanita ini tanya kepada Amir, "Mir, apa yang kamu tahu tentang Zaid?" Tahu apa? Enggak, dia itu mau melamar wanita yang dibawa perwalian saya. Nah, dan saya tidak banyak tahu berita tentang Zaid. Oh, Zaid itu orangnya begini dan begitu. Diceritakan jeleknya. Nah, itu boleh. Ya. Au musyarakatihi. Atau misalnya si Zaid tadi itu rencana diajak kerjasama. Nah, bertanya sama Amir, "Mir, bagaimana menurutmu kalau saya kerjasama dengan Zaid?" Nah, wah, ini kalau tidak dikasih tahu nanti dia bakal dibujui terus sama Zaid, karena Zaid itu pembujuk. Nah, lalu dia cerita, "Waduh, Zaid itu pembujuk, dia itu bekerja sama dengan si B terbujuk, bersama dengan si C terbujuk dan seterusnya." Nah, itu tidak apa-apa. Au ida'ihi, atau orang yang mau mengamanahkan amanahnya kepada Zaid, tapi tanya dulu kepada Amir, "Mir, saya mau nitipkan amanah ke Zaid, menurutmu bagaimana?" "Waduh, jangan, itu orang yang tidak amanah, orang itu pengkhianat begini begitu." Nah, itu boleh. Nah, kenapa? Supaya nanti dia tidak terlanjur, akhirnya dia menitipkan barangnya terus hilang. Au muamalatihi, atau mau bermuamalah dengannya. Au ghairi dzalika, au muhawaratihi, fayajibu 'alal musyawir alla yukhfiya halahu. Wajib bagi yang diminta pendapatnya untuk menyampaikan apa yang ia tahu. Nah, itu, ia tahu jelek, ia ceritakan jeleknya. Ia tahu baik, ia ceritakan baiknya. Falyadhkurul masawi allati fihi biniyatin nasihah. Nah, lebih bagus lagi kalau diceritakan kejelekannya itu tujuannya adalah untuk nasihat. Wa minha, dan masih bab yang keempat, riba yang boleh. Contoh lain, idza ra'a mutafakkihan yataraddadu ila mubtadi', apabila kamu melihat orang yang belajar pulang pergi ke ahli bid'ah untuk belajar. Belajar ke ahli bid'ah, belajar kepada fulan dan fulan itu ahli bid'ah. Oh dia ini masya Allah, semangat belajar agamanya tinggi, belajarnya ke ahli bid'ah, belajarnya ke orang khawarij, belajarnya ke orang syiah, belajarnya ke orang jabriyah, ke orang mu'tazilah, ke jahmiyah, ke mu'tazilah, ke asy'ariyah, ke intinya belajar agama, belajarnya ke ahli bid'ah. Au fasikin, atau belajar, belajarnya kepada orang yang mungkin ilmunya tinggi tapi dia orang fasik. Wa khofa ayyatadarrara al-mutafaqqihu bidzalik. Nah, lebih-lebih apabila ia khawatir, wah ini kalau dibiarkan nanti dia terpengaruh dengan kebid'ahannya, dia enggak sadar. Fa'alaihi nasihatuhu bibayani halihi, maka yang tahu wajib menasihati keadaan jeleknya ahli bid'ah yang ia tahu. Kamu tahu apa tentang dia? Waduh, saya tahu bahwa dia itu jahmi. Jahmi itu akidahnya jahmiyah. Dia itu mu'tazili, dia itu syi'i, dia itu khawariji, khawarij maksudnya. Nah, maka orang yang belajar harus dikasih tahu, loh, fulan itu jahmi. Bagaimana jahmi? Dia itu begini-begini, pemahamannya begini, keyakinan begini. Nah, wajib kasih tahu. Bi syartin ayyaqsidan nasiha, dengan syarat menceritakan jeleknya orang yang alim tadi itu tujuannya memberi nasihat kepada orang yang belajar. Wa hadza mimma yughlatu fihi, dan hati-hati dalam bab ini banyak banyak orang itu dibilukan oleh setan, tujuannya baik akhirnya terjerumus kepada yang jelek. Gitu. Waqad yahmilul mutakallimu bidzalika al-hasad. Kadang-kadang yang menceritakan jeleknya fulan tadi itu kenapa? Karena dia iri. Karena dia iri. Gitu. Oh, dia itu begini, tapi meskipun benar ya, tujuannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan nasihat. Tujuannya adalah karena dia iri. Jangan besar ke dia, dia itu orangnya begini begitu itu lah. Tujuan ngomong itu kenapa? Iri kenapa? Karena dia kok jadi orang yang digemari umat, digemari sejuta umat. Nah itu. Nah hati-hati. Kenapa? Karena dalam hal ini banyak seperti itu. Wa yulaqisu syaitanu alaihi dzalik. Syaitan akan berusaha merubah hati orang yang menceritakan tadi itu menjadi tidak ikhlas dan tidak dengan niat nasihat, tapi itu didorong-dorong untuk cerita terus supaya orang-orang enggak belajar ke sana. Nah, supaya belajar ke dirinya. Nah, hati-hati seperti itu. Wa yukhayyalu, ada faedah di sini. Ada faedah begini. Ini menunjukkan bahwa yang diminta pendapatnya tadi itu orang yang semisal itu. Ya. Jadi misalnya orang bertanya kepada ustaz, ya, kalau dia belajar ke sana, atau salah satu ustadz itu tahu fulan belajar ke sana. Nah, iya betul ada sisi bahwa yang di sana itu ahli bid'ah atau orangnya fasik atau begini. Nah, ketika dia mau menasihati baik karena ditanya atau karena maunya sendiri, nah, setan itu berusaha menjadikan hatinya itu ya, tidak ikhlas dan tidak niat nasihat. Nah, yang seperti ini itu menunjukkan bahwa yang menunjukkan aibnya ustaz yang ahli bid'ah tadi itu sendiri adalah ustaz. Kalau ustaz berarti ustaz. Kalau ya artinya semisal. Kenapa? Karena kalau tidak semisal maka tidak boleh berbicara tentang orang lain di dalam bab yang bukan babnya. Nah, dokter ke dokter, dia mau berobat ke dokter sana, akhirnya ceritanya Nah, kenapa? Supaya berobat ke dirinya. Nah, kalau ustaz membicarakan ustaz itu supaya orang-orang taklim kepada dirinya, enggak ke ustaz yang diceritakan itu. Nah, jadi itu. Nah, wa yukhayyalu ilaihi annahu nasihatun, syaitan menghayalkan di dalam dirinya bahwa itu adalah nasihat. Nah, saya ingin menasihati kalian, jangan belajar ke sana. Kenapa? Karena dia itu begini, begini, begini. Meskipun ada makna benarnya, tapi hati-hati, syaitan itu akan itu menjadikan dia tidak ikhlas dan tidak niat nasihat, tapi memunculkan dalam hatinya, mendorong berbicara begitu supaya orang-orang belajar ke dirinya, tidak kepadanya. Fal yutafaqqan lidzalik, maka hendaklah betul-betul perhatian terhadap hal seperti ini. Nah, dan ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi rahimahullah itu betul-betul tujuannya semata-mata adalah kebaikan. Ya, kenapa? Karena dalam masalah seperti ini itu dinasihatkan kepada wa minha ayyakuna lahu wilayatun la yakumu biha ala wajhiha. Nah, dan ini yang umat menjadi banyak yang salah, padahal ada bab yang kelihatannya agak berdekatan ya, bahwa pemimpin itu tidak menjalankan tugasnya sebagai mestinya. Membicarakan pemimpin yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Itu. Imma bi'alla yakuna sholihan laha. Membicarakan bahwa pemimpin itu tidak layak. Tidak layak dijadikan sebagai pemimpin. Wah, gitu kok jadikan camat, gitu kok dijadikan bupati dan misalnya gitu ya. Itu. Wa imma bi ayyakuna fasikon. Atau bisa jadi wah, dia itu fasik. Ya. Au mughaffalan atau mughaffal. Mughaffal itu orangnya menyanyiakan hak, menyanyiakan kewajiban. Ya. Nah, misalnya kalau wilayah ya, wilayahnya tidak diurus. Wilayahnya direbut orang, boleh-boleh aja, apalagi kalau dia dibagi. Nah, itu ya. Nah, itu di dalam bab kepemimpinan mughaffal itu ya. Wa nahwi dzalika, fayajibu dzikru dzalika liman lahu alaihi wilayatun amali yuzilahu. Wajib seperti ini diceritakan, tapi diceritakan kepada siapa? Diceritakan kepada pemimpin yang lebih tinggi dari dia, supaya pemimpin yang lebih tinggi itu bisa menghentikan kejelekannya. Nah, jadi gitu. Adapun bawahan bercerita kepada bawahan itu sama sekali tidak merubah, bahkan menjadikan dunia ini isinya adalah kejelekan. Pemimpinnya jelek, rakyatnya jelek, yang dibicarakan jelek, waktu habis untuk kejelekan. Nah, jadi itu. Nah, camat itu kan tidak pakai pilihannya. Ya. Nah, camat itu kan ditunjuk. Nah, apabila kejelekannya camat itu betul-betul menjadikan urusan itu tidak baik, diceritakan kepada bupati supaya camat itu diganti atau camat itu diberi peringatan. Nah, itu yang boleh. Adapun rakyat desa bercerita sesama rakyat, menceritakan jeleknya camat itu isinya adalah kejelekan, menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk kejelekan yang tidak membawa manfaat sedikit pun. Nah, maka tidak boleh menceritakan jeleknya camat. Nah, adapun presiden Gitu. Rakyat boleh menceritakan jeleknya presiden supaya presiden diganti. Nah, cerita kepada siapa? Cerita kepada MPR. Nah, itu baru presiden, apalagi raja. Lebih tinggi mana raja sama presiden? Lebih tinggi raja. Kenapa? Karena presiden itu ada masa jabatannya, raja tidak memiliki masa jabatan. Yang kedua, presiden itu bertanggung jawab pada manusia, raja tidak bertanggung jawab pada manusia. Ya. Nah, kenapa? Dia manusia yang paling tinggi. Nah, tapi kalau presiden itu enggak, presiden bertanggung jawab. Nah, jadi itu. Nah, berarti ya, kalau seandainya di Indonesia ini jadi raja, itu miminya lebih tinggi lagi ya. Rakyatnya lebih baik mana? Dipimpin raja dengan dipimpin presiden. Sama saja. Kalau presidennya jelek, rajanya jelek, sama saja. Presidennya baik, rajanya baik, sama sama saja. Gitu. Secara umum, secara umum, Allah alam. Gitu. Itu kalau rakyatnya. Gitu. Kalau rakyatnya. Adapun kalau sistemnya. Nah, kalau sistemnya gitu. Maka kalau jelek sama saja, tapi kalau baik sama-sama baik, lebih baik raja. Kalau jelek, rajanya jelek, presidennya jelek, sama saja. Ya. Tapi kalau rajanya baik, presidennya baik, lebih tinggi dan lebih baik raja. Baik. Itu membahas masalah baik dan jelek. Ya. Nah. Nah, kalau rajanya jelek, presidennya baik. Iya, jelas yang punya sifat baik yang lebih baik. Namanya jelek dengan baik, ya, yang baik yang gitu. Al-Khamis yang kelima. Ayakuna mujahidan binafsi bifisqihi au bid'atihi kal mujahiri bisyubil khamri. Nah, ini yang kita insyaallah enggak salah. Ya. Kita bercerita kejelekan tapi enggak salah itu ini. Yang kelima ini. Meskipun begitu, apabila berbicaranya itu mengandung kemaslahatan, ya. Adapun apabila bicaranya tidak mengandung kemaslahatan, itu lahun dan bisa-bisa akhirnya terjerumus juga dalam dosa, bukan bab hibahnya, tapi di sisi lain, kejelekan di sisi lain. Ayat apa itu? Yaitu menceritakan kejelekan atau kefasikan orang yang dia sendiri itu menceritakan begitu pada orang lain. Contoh, misalnya, si Fulan atau si Polan, ya. Si Polan ini punya kejelekan dan kejelekannya itu terang-terangan, atau ia punya kejelekannya diceritakan pada orang lain. Maka kita yang menceritakan jeleknya Fulan itu tidak riba. Gitu. Kalau Fulan itu senangnya ngambil barangnya orang, senangnya deketin orang. Kalau orang sudah dekat, terus dibawakan barangnya, tapi setelah itu dihabiskan. Itu kebiasaan dia. Itu. Nah, tapi dia sendiri itu cerita kayak gitu, kayak saya itu kalau ada orang yang punya sesuatu tak dekati, gitu. Nanti kalau udah dekat tamakan, Nah, misalnya, tidak apa-apa kalau memang betul-betul dia itu terang-terangan. Pak, kerjanya apa? Saya biasa kerja nyopet. Misalnya, nah, tapi saya enggak nyopet di sini orang baik, sini orang dengan saya baik pada mereka. Saya pergi ke daerah yang tidak dikenal, saya nyopet di sana kerjanya. Nah, kita cerita ke orang bahwa dia kerjanya kayak gitu, itu tidak riba. Kenapa? Karena dia sendiri terang-terangan kayak gitu. Nah itu, dan di dalam semua bab kayak gini, dalam semua bab kayak gini, gitu. Oh, kalau ada orang yang nggak cocok sama saya, tak bunuh. Yang penting saya berani sama dia dan saya kayaknya menang, tak bunuh dia. Misalnya orang ini itu, kita cerita bahwa dia itu orangnya kayak gitu, itu tidak riba. Nah itu, di samping ada dalilnya juga, nanti ada dalilnya semuanya. Dari definisi riba sendiri itu sudah menunjukkan kayak gitu ya. Riba itu apa? Zikruka akhaka bima yakra. Kamu menceritakan tentang saudaramu apa yang ia benci. Lah, dia diceritakan kayak gitu itu dia tidak benci. Oh, dia sendiri cerita-cerita pada orang kok. Gimana? Nah, jadi gitu. Wah, ada orang yang sedikit nyinggung saya, cewewer sampai nangis dia. Nah, misalnya gitu ya. Jadi itu, siapapun, kamu juga kalau macam-macam lah cewewer nangis. Misalnya gitu. Lalu diceritakan orang, tidak apa-apa. Kenapa dia sendiri kalau diceritakan kayak gitu itu, dia tidak marah, dia tidak gitu. Nah, itu. Nah, ini kalau kita menceritakan orang, misalnya gini, wah orang itu, nah, diberitakan sih bid'ah dalam bab bid'ah secara umum yang kita pahami, kita ceritakan itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena mereka seperti ini, mereka kan terang-terangan ya. Mereka di dalam masalah dia terang-terangan. Loh, itu menurut mereka itu kebaikan, dan kebaikan dalam agama menurut mereka. Terbangan di masjid itu mereka nilai kebaikan. Maka kita ceritakan orang itu sukanya terbangan di masjid. Dan orang itu mengira bahwa itu baik. La haula wala quwwata. Allah menjelaskan itu jelek, Rasul menjelaskan itu jelek, tapi dia mengira itu atau dia menilai itu baik. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia sendiri itu menilai terbangan itu baik. Nah, jadi itu. Nah. Kalau terbang beneran itu baru baik. Al-Khamis yang kelima, yang kelima nanti ya. As-sadisu, yang terakhir, yang keenam, at-ta'rif. Apabila memang dia itu dijuluki kayak gitu, sudah terkenal dijuluki kayak gitu. Nah, misalnya begini. Al-A'raj. A'raj itu artinya orang yang pincang. Orang yang pincang kan gak satu ya. Tapi julukan A'raj itu untuk sifuan satu itu. Yang pincang mungkin di daerah sini jumlahnya 30 orang. Tapi yang dijuluki A'raj, A'raj itu artinya pincang ya, itu hanya satu itu. Dari mana? Dari A'raj. Dari A'raj, dari orang yang pincang. Tapi itu memang julukan buat satu orang itu. Itu tidak apa-apa apabila tidak ada niat menghinakan, tapi semata-mata memberi atau menjadikannya sebagai sebutan sebagaimana yang sudah ada. Orang itu dijuluki kayak gitu. Dari mana? Dari awar. Awar itu orang yang buta mata sebelah. Nah, terus dijuluki awar dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Indonesia apa? Buta mata sebelah. Kalau ahwal itu juling. Juling itu apa? Kero. Kero. Kero apa keru? Kero. Kero itu. Tapi juling juga bahasa Indonesia apa ya? Nah jadi itu. Nah, di orang Arab itu ada orang yang ini jadi julukannya. Dan itu tidak aib. Karena itu menceritakan kepada orang atau memberitahukan dia kepada orang dengan menyebut sifat aib tadi itu, sifat cacat itu. Nah itu kalau tidak niat menghinakan, maka itu tidak termasuk hibah. Tapi kalau niat menghinakan, nah itu sombong dan itu haram. Ya. Karena apa? Karena sombong itu merendahkan dan meremehkan orang lain. Nah jadi itu. Nah, 6 itu kemudian yang akan datang kita baca hadis-hadisnya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Jadi kamu jangan bergaul sama dia, gitu. Apa tidak suka? Bapak tidak suka. Gitu. Kalau kamu bergaul sama dia, berarti kamu melakukan yang tidak disukai bapak. Loh, kenapa, Pak? Bapak mengetahui hal-hal yang tidak baik supaya tidak terpengaruh kepadamu. Nah, jadi itu. Kalau orang itu bergaul dengan orang yang baik, nanti semuanya itu baik. Kalau bergaul dengan orang yang jelek, nanti akhirnya menjadi biasa jelek, tidak terasa. Nah itu. Dan tidak boleh mengatakan anak itu suka mencuri. Nah, dan itu di dalam pendidikan itu, yang semacam ini dalam pendidikan itu luar biasa pengaruhnya. Kenapa? Yang pertama itu mendidik anak berbicara tentang jeleknya orang. Gitu. Nanti dia itu akhirnya gampang, aku gak senang dengan dia karena dia suka mencuri. Kamu ngawur ya? Loh, saya dari bapak, bapak saya itu mendidik saya. Nah jadi gitu. Nah. Ya, ada lagi yang lain. Tidak mutlak, tapi ada hadis yang menunjukkan begitu di dalam hadis tentang muflis gitu. Dan yang dibebankan itu dosa sebesar apa? Sebesar kezaliman yang ia berikan kepadanya. Jadi ada hadis tentang pailit atau bangkrut bagi umat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Atdruna manil muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut, orang yang failit, di antara kita adalah orang yang hartanya sudah habis, uangnya sudah habis. Jadi sudah tidak punya harta, sudah tidak punya uang sama sekali. Ya. Qala, Nabi SAW bersabda, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah Allah diyakti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakat. Umatku Islam, iman, menghadap kepada Allah di hari kiamat bahwa amal ibadah, sholat, zakat, puasa, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadha fa hadza wa syafaqa tama hadza wa akala mal hadza. Tapi dia datang membawa dosa, mencela orang ini, menuduh orang ini, makan harta orang ini, melukai orang ini. Fayuto hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang dizalimi tadi itu diberikan kebaikan darinya seukuran dengan kezalimannya. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sehingga apabila kebaikannya sudah habis, walam yakzi ma alaihi, dan belum selesai tanggungannya. Ukhidat min khotoyahum faturihat alaihi, dosa-dosa yang dizalimi diangkat dan ditimpakan kepadanya seukuran dengan kezalimannya. Nah, faturihat finnar, akhirnya orang yang bangkrut ini dilempar ke dalam neraka. Nah, itu karena itu tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun. Kenapa? Karena di dunia ini pasti karena nanti di akhirat pasti bayar. Pasti bayar, gitu ya. Nah, karena itu kita harus berusaha menjadi orang yang bersih dari sifat zalim. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengharamkan kezaliman kepada kita semuanya. Nah, dan namanya manusia ada saja terjerumus kepada kezaliman, itu pasti ada saja, ya. Nah, karena itu banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena kalau diampuni oleh Allah, maka beres. Nanti orang yang dizalimi itu diberikan kebaikan dari Allah, karena kita sudah diampuni oleh Allah. Nah, jadi itu. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.